Kenapa sekarang banyak ustaz tidak ada janggut? Gini tanya juga. Jawabnya janggut ni, ada orang yang tumbuh janggut, ada yang tak tumbuh janggut. Jadi kalau jenis dagunya tak tumbuh janggut, nak buat macam mana? Tak ada. Ha, gitulah. Ha. Macam kulit dah Tuhan urat. Ha, ni kulit cerah, ni kulit merah, ni kulit gelap. Nah, jenis kalau orang yang kulit gelap, kawan ni tanya, awak ni berapa tak putih? Dia nak jawab kan, ni mengong ni awak. Jadi kalau ustaz yang jenis tak ada janggut, dia nak buat guana janggut, beli bulu jagung tepek. Nah, tak ada janggut sudah ha. Cuma kalau jenis ustaz yang ada janggut, maka biarlah ada janggut pasal dia ustaz. Nah, ha.